الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sampaikan permasalahan yang ke-91 dari materi kitab Masailul Jahiliyah, yaitu Al-Baghi, termasuk dari kebiasaan Ahlul Jahiliyah, bahkan mereka menjadikannya sebagai keutamaan di sisinya adalah al-baghi, kezaliman, sehingga mereka menganggap seorang yang zalim adalah seorang yang mulia karena dengan dirinya zalim menunjukkan dia adalah seorang yang kuat, tidak ada seorang pun yang bisa menekannya, tidak ada seorang pun yang bisa menakutinya, bahkan dia menjadi seorang yang ditakuti. Ini mereka anggap perbuatan kezaliman adalah sebagai kemuliaan. Sehingga tatkala al-Islam turun di tengah-tengah mereka, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perkara kezaliman tersebut. Dan Allah jadikan perkara kezaliman adalah perkara yang diharamkan. Sehingga bahkan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agar seorang manusia itu berbuat keadilan. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Allah memerintah kalian untuk kemudian kalian bisa menerapkan keadilan dan bisa berbuat kebaikan sebagai lawan dari az-zulm, kezaliman. Dan Allah syariatkan bagi seseorang yang terzalimi untuk mereka bisa menuntut agar diterapkan qisas, sehingga seorang yang mazlum, yang terzalimi bisa meminta kepada sultan, penguasa, untuk kemudian diterapkan al-qisas. Kalau semisal dia terluka matanya, maka dikisos, yang pada kisos tersebut nantinya dia akan melukai orang yang telah melukainya. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan tujuan disyariatkannya al-kisos adalah yartadi'al baghi, agar seorang yang zalim tersebut memiliki perasaan takut, sehingga dengan rasa takut ini akhirnya menahan dirinya untuk kembali melakukan perbuatan kezaliman pada kali yang berikutnya. Wa yantasirul mazlum, sehingga seorang yang terzalimi bisa mendapatkan pertolongan. Sehingga seorang yang mazlum akan mendapatkan pertolongan. Ini diantara dari syariat al-Islam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam peristiwa Hajjatul Wada', dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, kehormatan-kehormatan kalian, demikian pula harta-harta kalian, atas kalian adalah perkara yang diharamkan. Sehingga tidak dibolehkan seorang Muslim mengalirkan darah saudaranya. tidak dibolehkan seorang muslim merendahkan kehormatan saudaranya. Tidak dibolehkan pula bagi seorang muslim untuk kemudian dia mengambil harta saudaranya, karena itu seluruhnya adalah perbuatan kezaliman. Ka hurmati yaumikum hadza, seperti diharamkannya hari kalian ini, wa fi baladikum hadza, dan seperti diharamkannya negeri kalian ini, fi syahrikum hadza, dan seperti diharamkannya bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya kehormatan seorang muslim nilainya haram, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibolehkan untuk kemudian ditumpahkan darahnya, direndahkan harga dirinya, dan dirampas hartanya. Di dalam peristiwa peperangan yang pada peperangan tersebut dikisahkan bahwasanya sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang bernama Usamah ibn Zaid diketahui membunuh seorang musyrik yang mempersaksikan kalimat syahadah la ilaha illallah. Jadi dalam kisah hadis tersebut, tatkala Usamah ibn Zaid melihat adanya seorang musyrik, maka dalam peperangan tersebut Usamah ibn Zaid berkeinginan untuk kemudian membunuhnya karena dia sebagai lawannya, posisi sebagai seorang yang berperang. Namun diceritakan tatkala Usamah ibn Zaid hendak membunuh orang tersebut, maka orang ini pun mempersaksikan kalimat syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah. Namun oleh Usamah ibn Zaid orang musyrik ini dibunuh, sehingga alhasil akhirnya berita ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, tatkala Nabi alaihi salatu wassalam mendengarkan berita tersebut, maka beliau mengatakan kepada Usamah ibn Zaid, aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, apakah kau membunuh orang itu setelah dia mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah? Usamah ibn Zaid mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, innama qalaha muta'awwila. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang musyrik itu mengucapkan kalimat tersebut dalam rangka untuk terlindung dari pedangku. Dikhawatirkan nantinya apabila Usamah tidak memenggalnya, tidak membunuhnya, dia yang akan membunuhnya. Sehingga Usamah menyangka bahwasanya orang ini mengucapkan kalimat tersebut hanya sekedar sebagai tameng untuk agar supaya Usamah ibn Zaid tidak membunuhnya. Namun Nabi alaihi salatu wassalam kembali dengan tegas dan keras mengingatkan kepada Usamah ibn Zaid, afala syaqaqta qalbahu hatta ta'lama aqalaha am la. Apakah engkau telah membelah hatinya dan melihat isinya, apakah dia benar-benar telah mengucapkan kalimat tersebut sesuai dengan apa yang kau sangka ataukah tidak? Di dalam hadis ini ma'asyaral muslimun rahimani wa rahmakumullah, kita mengambil faedah seorang yang berstatus sebagai seorang yang musyrik dan masuk Islamnya dirinya hanya sebatas mempersaksikan kalimat syahadah, itu pun di tempat peperangan, di medan jihad, yang di situ ada orang-orang muslim, pasukan kaum muslimin yang sedang menyerang mereka. Itu saja Nabi alaihi salatu wasalam melarang seorang muslim untuk kemudian membunuhnya setelah dia benar-benar telah mempersaksikan kalimat syahadah la ilaha illallah sebagai pertanda keislaman dirinya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam marah dan menegur Usamah ibn Zaid tentang perbuatan yang diamalkannya, sampai Usamah ibn Zaid menyesali perbuatannya tersebut dan mengatakan, laitani aslamtu mundu yawma idzin. Duhai kalaulah sekiranya saya ini baru masuk Islam tatkala kejadian tersebut, sehingga akan bisa menghapuskan dosa yang diamalkannya. Dalam artian seorang yang baru saja masuk Islam dalam keadaan tidak diketahui apakah dia seorang yang benar-benar Muslim atau tidak, itu ternyata di dalam al-Islam benar-benar dijaga darahnya, kehormatannya, dan kemuliaannya, hartanya. Sehingga Rasulullah SAW marah dan menegur Usamah ibn Zaid. Apalagi seorang yang benar-benar terlihat sebagai seorang Muslim, bahkan dari kecil dia sudah masuk Islam, bahkan rajin melakukan sholat-sholat lima waktu, rajin untuk mengerjakan puasanya, menunaikan zakatnya, menjalankan kewajibannya, maka tentu kehormatan mereka jauh lebih mulia dan jauh lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Sehingga hakikat kriteria seorang muslim yang sejati adalah seorang muslim yang tidak hanya mengamalkan Islam secara zahir, namun dia juga mewujudkannya dengan menahan lisannya, menahan tangannya dari menyakiti saudaranya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang muslim yang lainnya terselamatkan dari kejelekan lisannya dan kejelekan tangannya, sehingga mereka tidak melakukan kezaliman, tidak merendahkan saudaranya, bahkan menyayangi saudaranya dan berupaya mempererat hubungan persaudaraan dengan saudaranya yang dibangun di atas persaudaraan karena al-iman. Ini yang diistilahkan dengan al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Seorang muslim dianjurkan untuk kemudian mencintai seseorang, namun landasan dirinya cinta kepada seseorang adalah karena Allah, bukan karena harta, bukan karena kedudukan yang dimiliki oleh orang tersebut ataukah kebaikannya, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kecintaan seorang karena Allah memberikan konsekuensi pada dirinya untuk mencintai setiap muslim, setiap mukmin. Manakala dirinya beriman, manakala dirinya terlihat menjalankan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mencintainya. Ini kecintaan yang dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang dicintainya tersebut adalah seorang yang rendah atau seorang yang fakir, yang miskin, atau seorang yang cacat, apakah mungkin dia tidak terlalu mengenalnya, tidak begitu akrab dengannya, namun ada hubungan al-imaniyah yang dilandasi dengan iman, itulah yang menggerakkan hatinya untuk kemudian tergugah memiliki rasa sayang, rasa cinta kepada saudaranya. Dan ada pula istilah al-bughdhu fillah. Seorang muslim dianjurkan untuk memiliki kebencian, akan tetapi kebencian yang dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tendensi dunia, bukan pula karena tendensi iri hati, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya akhirnya dia membenci seorang yang melakukan kemaksiatan, dia membenci seorang yang salah di dalam berijtihad, dia membenci seorang yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, seperti marahnya Rasul kepada beberapa sahabatnya yang terlihat bahwasanya beberapa sahabat Rasul alaihi salatu wasalam melakukan perbuatan-perbuatan yang sama sekali Rasul alaihi salatu wasalam tidak menganjurkannya. Seperti tadi kisahnya Usamah bin Zaid, Rasul marah kepada Usamah bin Zaid karena membunuh seorang musyrik yang telah mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah. Atau seperti marahnya Rasul kepada Mu'adz bin Jabal karena memanjangkan bacaan sholatnya sehingga menyebabkan makmumnya merasa keberatan. Sampai ada yang memisahkan diri dari jamaah dan memilih untuk mengerjakan sholat sendirian. Maka tatkala berita ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Rasul pun marah kepada Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang semisalnya. Sehingga marah yang dilandasi karena Allah tidak melihat apakah orang itu adalah seorang yang kaya atau orang itu adalah orang yang paling banyak memberikan kebaikan kepada dirinya. Tapi tatkala terlihat dia mencela Islam atau terlihat dia melakukan suatu amalan yang bertentangan dengan al-Islam, maka timbul perasaan marahnya. Dia menasihatinya, dia menegurnya. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa mana'a lillah wa a'ta lillahi faqad istakmala al-iman. Seorang yang bisa menjadikan dirinya memiliki perasaan cinta yang dilandasi karena Allah dan memiliki perasaan benci yang dilandasi karena Allah, dan dia memberikan pemberian kepada seorang landasannya juga karena Allah, dan dia menahan hartanya untuk tidak diberikan kepada seorang juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. An-Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan faqad istakmalal iman, maka sungguh orang ini telah berhasil menyempurnakan keimanannya. Ini ma'asyara muslimuna rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Karena itu kita melihat sekian banyak contoh-contoh dari contoh-contoh amalan kebajikan, amalan kebaikan berhubungan dengan kehormatan seorang muslim. Apakah bentuknya membantu mereka, apakah bentuknya meringankan kebutuhan mereka atau hajat mereka, atau sifatnya hanya sekedar bermuka manis kepada mereka. Itu seluruhnya dianjurkan di dalam al-Islam. Tujuannya untuk kemudian menumbuh kembangkan al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Demikian pula sebab dari sebab-sebab yang dengannya menimbulkan keretakan hubungan persaudaraan antara diri seorang muslim diharamkan di dalam al-Islam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, bihasbi mri'in minasyari ayahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang ternilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala melakukan satu kejelekan tatkala dia merendahkan, melecehkan saudaranya seorang muslim. Sekedar merendahkan, mencibir, melecehkan saudaranya seorang muslim itu saja ternilai keburukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Belum sifatnya menyakitinya dari sisi fisiknya atau menyakitinya dengan lisannya, hanya sekedar mencibir, merendahkan. Ini ternilai kejelekan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi yang di atasnya. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, Nabi alaihi salatu wassalam pernah melihat ke arah Ka'bah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Ka'bah, ma a'zama hurmatuki indallah, betapa agungnya kehormatan engkau wahai Ka'bah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kehormatan Ka'bah di sisi umat Islam demikian besar. Kita yakin apabila ada seorang yang melakukan teror kepada Ka'bah, apakah sifatnya penghancuran, apakah sifatnya penistaan, dengan dia mengoyak-ngoyak kiswah Ka'bah ataukah mencoret-coret dindingnya, maka kita yakin seluruh umat Islam di belahan dunia akan mengutuk keras perbuatan tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan orang itu akan dieksekusi. Dan kita yakin apabila ada seorang yang kita dengarkan merendahkan Ka'bah di hadapan kita umat Islam, maka kita pasti akan marah, akan marah kepada dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Ka'bah sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan dan penghormatan yang demikian besar, tidak hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan di sisi umat Islam secara umum, baik yang berilmunya ataukah yang masih awamnya. Namun ternyata Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya kehormatan satu orang muslim, walakin hurmatul muslim, akan tetapi kehormatan satu orang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, a'zamu min hurmatuki, jauh lebih besar dibandingkan kehormatanmu. Ternyata kehormatan satu orang muslim itu benar-benar besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terjaga, dimuliakan. Sehingga seorang yang menimpakan kemadharatan pada diri seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada dirinya. Akan memberikan balasan yang setimpal. Man dhara musliman dharahullah, wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi. Seseorang yang menimpakan kemadharatan pada diri seorang muslim, maka Allah akan menimpakan kemadharatan kepada dirinya. Seseorang yang memberatkan urusan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberatkan urusannya. Ini menunjukkan bahwasanya kehormatan seorang muslim jauh lebih mahal, jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perkara kezaliman benar-benar diharamkan di dalam al-Islam. Inni haramtu dhulma 'ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhlamu. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, sesungguhnya saya telah mengharamkan kezaliman pada diri saya sendiri. Allah tidak akan menzalimi seorang hamba. Allah tidak akan mengadab seorang hamba didasari dengan perkara kezaliman. Namun masing-masing hamba tersebut akan diberikan balasan sesuai dengan amalannya dan seadil-adilnya. Dalam Al-Quran disebutkan beberapa ayat dengan lafaz yang berbeda dan pada tempat yang berbeda. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi mereka, akan tapi sesungguhnya mereka itu yang menzalimi diri-dirinya sendiri. Dan Allah juga mengharamkan perbuatan kezaliman ini pada semua hamba-hambanya. Namun ternyata ahlul jahiliyah menganggapnya sebagai kemuliaan, sebagai satu mangkabah keutamaan bagi seseorang, sehingga mereka memandang orang ini adalah seorang yang mulia. Dan sebaliknya seorang yang lemah, yang mudah dizalimi, yang mudah disakiti, tidak ada perlawanan pada dirinya, ahlul jahiliyah menganggap sebagai kerendahan, sebagai kerendahan. Namun di dalam Islam sebaliknya, seorang yang disakiti kemudian dia mengalah, maka justru akan menambah kemuliaannya. Seorang yang dizalimi kemudian dia memaafkan, justru akan semakin terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengalah dan berhati lapang di dalam al-Islam termasuk dari sifat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah Allah memberikan tambahan pada diri seorang muslim disebabkan karena sifat pemaafnya, melainkan akan semakin bertambah mulia. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh ahlul jahiliyah, seorang yang dizalimi kemudian dia tidak mampu untuk kemudian membalas kezalimannya, bahkan memaafkannya, teranggap sebagai kehinaan, kerendahan. Dia akan dinyatakan sebagai seorang yang lemah, sebagai seorang yang pengecut, sebagai seorang yang tidak kuat. Ini tradisi mereka. Adapun dalam Islam tidak demikian. Baik, sekarang kita masuk ke permasalahan yang berikutnya, yaitu permasalahan yang ke-tsaniyatu wa tis'un, ke-92 dari kitab Masailul Jahiliyah, yaitu al-fakhru bighairil haqqi aw bihaq. Seseorang merasa sombong tatkala dirinya melakukan perbuatan kebatilan, menyelisih kebenaran, ataukah melakukan perbuatan kebenaran. Dia sombong, dia angkuh, sehingga tatkala dirinya berselisih benarnya dirinya, dia sombong. Salahnya dirinya juga sombong. Ini kebiasaan ahli jahiliyah. Sehingga yang dilihat adalah bukan dari sisi jenis perbuatan tersebut, tapi kapan punya kemauan, kapan punya kehendak. Diyakini tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak yang bisa menahannya. Itu dianggap sebagai kemuliaan. Dia berbangga, merasa sombong dan angkuh dengan perbuatan tersebut. Barakat al-muallif rahimahullah, inna ajalla fadailahumul fakhru walau bihaqin fanuhya anhu. Sesungguhnya termasuk dari kemuliaan-kemuliaan ahlul jahiliyah adalah anggapan seseorang merasa apa namanya, yaitu sifat perasaan seseorang merasa bangga, al-fakhr, walaupun dia berada di atas kebenaran. Maka tatkala datang al-Islam, perkara ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ternyata ma'syaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala, perbuatan kesombongan, al-fakhr, bangga hati, bangga diri, yang nantinya akan melahirkan sifat angkuh, sifat congkak, ini benar-benar perbuatan yang diharamkan di dalam al-Islam. Walaupun dia menyombongkan satu perkara yang benar, walaupun dia menyombongkan satu perkara yang baik, namun yang disyariatkan justru sebaliknya. Seorang yang berada di atas kebatilan diwajibkan untuk kemudian kembali kepada kebenaran, rujuk, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibolehkan seorang angkuh tatkala mendengarkan kebenaran. Adapun seorang yang sudah berada di atas kebenaran, yang disyariatkan di dalam al-Islam adalah diwajibkan baginya untuk kemudian memiliki sifat tawadhu, sifat rendah hati, tidak congkak, tidak pula sombong. Dan ini adalah sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Furqan, Allah nyatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan sesungguhnya hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu mereka orang-orang yang apabila berjalan di permukaan bumi, maka mereka berjalan dalam keadaan hauna, dalam keadaan merendahkan dirinya, memiliki sifat tawadhu, tidak sombong. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Dan sifat ini adalah sifat yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, di antaranya dalam ayatnya waghfir janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu ya Rasul kepada siapa saja yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Sehingga Rasul sebagai suri teladan di dalam praktek penerapan sifat tawadhu. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.